Sonia dari Ramayana, yeah. Dan juga Eko Game Videografi dan juga Mas Kita Production. Baik, kalau begitu langsung saja, ini dia kita sambut kembali New Monata Kandaniko. Bareng siapa, Game? Ani Arlita. Yang, yes.